Apa kabar semuanya? Masih seperti yang dulu? Ntar lagi Ramadan. Alhamdulillahil karim ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dilimpahkan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan hidupnya, dilapangkan rezekinya, dan disegerakan jodohnya. Ya Rabbal. Semangat ya kalau gitu-gitu ya. Besok siapa, Dir? Ya, besok hari Jumat ya, tanggal 5. Kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semuanya baik-baik saja. Ya. Karena tujuan kita memang masih seperti yang awal, yaitu tegakkan keadilan. Khususnya dalam kasus penodaan agama ini. Apapun yang diputuskan oleh hakim, kita tidak boleh intervensi. Karena apa yang menjadi keputusan hakim, baik atau buruk buat kita, udahlah, itu memang keputusan Tuhan lewat manusia. Maksud saya, tugas kita lalu apa? Ya, kita sudah berikhtiar sekuat tenaga mengerahkan berbagai potensi untuk mengawal ini semua. Dan dengan cara-cara yang tidak mengotori balai kota. Lain yang menang, lain dikirimin bunga, kan mestinya yang dapat bunga kan yang menang ya. Nah, ya nggak apa-apalah, tukang-tukang bunga sekarang lagi banyak bisnis, banyak rezeki. Ya semakin banyak semakin bagus kan ya. Kalau saya sarankan kan mereka lebih banyak lagi mengirim bunga. Kalau perlu sepanjang Tamrin Sudirman. Terus muterin Senayan gitu ya. Saya lebih senang, demi Allah lebih senang. Jadi pedagang bunga kemudian dapat. Ya kali-kalilah pedagang bunga yang kaya mendadak kan gitu. Kali-kali jadi sini ada anak tukang pedagang bunga gitu kan. Enggak masalah kan? Andai dia penuhin misalnya dari utara sampai selatan karangan bunga semua. Masalah enggak? Bagus kan? Nah, dia harus didukung itu. Jadi tujuan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti turunkan keadilannya kepada kita. Hanya saja harapannya kita bisa berdoa bersama di satu tempat di saat yang sama. Dan kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, memang rasa keadilan kita terusik ya oleh tuntutan JPU, Jaksa Penuntut Umum. Ya sejujurnya kalau jaksa itu kan memang ada atasannya. Ya, artinya dipilih sama partai pula jaksa agungnya kan gitu. Jadi nggak salah lah kalau ada orang menduga-duga gitu kan. Kemungkinan besar jaksa ini tidak independen gitu kan. Ya. Dan itu kelihatan dari dua sisi, dari dakwaannya. Ini lagi update supaya sadar apa yang akan dilakukan besok ya. Unsur dakwaannya melenceng dari 156A penodaan agama ke 156 saja penodaan terhadap golongan. Padahal dari awal yang menjadi pilihan jaksa ini sama sekali bukan dari fakta persidangan. Harusnya yang menjadi tuntutan jaksa itu adalah dari fakta persidangan. Fakta persidangan itu dari saksi-saksi yang didatangkan, satu mengatakan ada penodaan agama, yang satu lagi tidak ada penodaan agama, kan itu kan. Jaksa ngambil yang tengah, yang gak ada. Apa itu? Penodaan terhadap golongan. Gitu. Itu satu blunder pertama. Blunder kedua, yang namanya hukum percobaan itu domainnya hakim, bukan domainnya jaksa. Gitu. Itu blunder yang berikutnya. Tapi ya memang Allah sedang perlihatkan kepada kita bahwa ini semua rekayasa-rekayasa yang dia sendiri akhirnya blunder gitu dengan semua perbuatannya. Dan ternyata setelah kami kunjungi juga beberapa, termasuk tadi kita kunjungi komisi judisial, ya, memang di sinilah bedanya kehakiman dengan kejaksaan. Kalau hakim itu memang yang di atasnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang berkuasa ya hakim yang di persidangan itu kan, bahkan Mahkamah Agung pun tidak bisa intervensi. Jadi hakim yang Allah berikan kepada kita ya sudah itulah. Sehingga apapun yang diputuskan oleh hakim, takdir Allah itu bukan? Takdir Allah, dan pasti baik kan? Itu yang harus kita pegang dulu. Supaya nanti kalau ngamuk agak tertib gitu. Ngamuk tertib itu bagaimana? Nah kalau bahasanya Pak Eb bagus, banyak orang bisa marah tapi gak pandai melawan. Beda ya, marah sama melawan beda. Ada orang marah tapi gak berani ngelawan. Ada kan? Nendang tong sampah, ngencingin bangun mobil gitu kan. Ya, atau bikin asap di tengah jalan, bakar apa gitu kan. Itu marah tapi tidak bisa melawan. Kalau orang melawan itu tertib dia. Siapa yang dihadapi, gitu ya. Bagaimana menghadapinya, apa senjatanya, peta kekuatan dia apa, peta kekuatan kita apa, kelemahan dia apa, kelemahan kita apa, gitu kan. Nah kebanyakan pinternya marah tapi tidak pandai melawan. Jadi kalau ngerti itu tertib. Jadi persoalan pada jaksa ini kan dua, satu dakwaannya, yang kedua tuntutannya. Ya. Dakwaannya dari 156A digeser ke 156. Itu sudah diduga dari awal memang. Ini sudah ada permainan. Ya ginilah peradilan kita itu. Artinya walau ini semua praduga, tetapi ya inilah hak kita di luar untuk memberikan komentar. Namun orang beriman tentu punya solusi. Allah itu al-hakamul adil. Alimun hakim, gitu ya. Ahkamul hakimin, puncaknya. Allah adalah ahkamul hakimin, sebaik-baik hakim. Jadi besok bawa jiwamu yang paling bersih. Fikiranmu yang paling bersih. Dan perbanyak tasbih, lalu kemudian baca ayat-ayat surah-surah yang disunahkan pada hari Jumat. Ya, surah Al-Kahfi, Al-Waqiah misalnya, Al-Mulk, Yasin, baca. Pasti ada salah satu di antara kita yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini dibuktikan kita bersama-sama nanti berkumpul. Saya nggak tahu berapa juta besok itu, kira-kira. ya, yang mulai jalan kaki dari Banten, yang dari Solo, yang dari mana-mana, dari Medan juga udah sampai. Ya mudah-mudahan suasananya lebih teduh lagi, ya, lebih teduh lagi, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi semua yang hadir dan melindungi umat Islam dari kejahatan orang-orang yang tidak menegakkan keadilan. Karenanya kepada semua yang akan berangkat besok, ya, konsumsinya agak diperbanyak buat saudara-saudara kita, ya, khususnya yang datang dari jauh, yang dari luar kota, yang bisa kita bantu maka kita bantu. Jadi besok nasi bungkusnya diperbanyak, ya. Kalau di sini bawa nasi bungkus masing-masing 20 kan lumayan itu, ya. Kali 200 saja udah 400 bungkus. Jadi jangan pelit-pelit besok, ya. Atau bungkusin kurma, ya. Ringan tapi seratnya tinggi. Jadi kenyang sampai malam itu. Asal isinya 10-10 gitu. Nah itu yang kita lakukan besok. Kumpul di langsung ke Masjid Istiqlal. Saya nggak bisa pisahkan perempuan di sini, laki di situ, susah. Ini sudah meeting teknis, nggak mungkin Ustadz. Ini kita kosongkan buat perempuan. Perempuannya di mana, tempatnya masih kosong. Laki-lakinya bilang, udah isi aja kan gitu. Jadi pokoknya besok perempuan dagang kumpul di mana, dekat sama-sama perempuan, gabung, langsung kuasa itu tempat. Gitu. Ya, dan sudah kita anjurkan laki-laki yang ada di sekitar situ tugasnya menjaga gitu ya, menjaga perempuan. Jadi nanti ketemuannya janjian sama teman terserah di mana lah, susah. Ini suasana sama kayak di Muzdalifah gitu. Ya, susah diatur laki sini, perempuan sana, apalagi yang suami istri datang gitu kan. Ini maaf yang masih single ya. Memang saya tuh kalau bicara gitu di pengajian ini agak harus dijaga betul karena ada yang tersakiti gitu. Kadang-kadang saya nggak masuk sana tapi dia baper gitu kan. Minggu depan nggak ngaji lagi, ada yang kayak gitu. Terlalu perasaan dia pikir saya mencela dia, padahal saya nggak kenal sama sekali. Baik. Nanti delegasi saja yang akan datang ke Mahkamah Agung untuk ya menyampaikan aspirasi. Itu pun kita tidak bisa pada posisi menekan, tidak boleh. Gara-gara kita tekan, akhirnya hakim gak bisa mutusin yang berat. Takut dikira mutusin yang berat gara-gara ditekan. Iya. Gak usah. Kita gak usah. Hakim harus putuskan berdasarkan dakwaan pasal 156, terserah hakim. Ya. Paling kita kasih tahu aja. Dari 3 hakim, 2 masuk neraka. Kan gitu. Teman saya bilang ada salah Ustaz, yang dari 3 hakim di Indonesia 4 yang masuk neraka. Hah? Karena yang satu udah ngantri, dia bilang gitu. Itu yang hakim bayaran, terutama hakim garis itu. Ya alhamdulillah, inilah saya kira puncak perjuangan menurut saya. Puncak perjuangan dari dua sisi. Sebab ini yang menurut saya memang kelihatannya damai, tapi ini revolusioner. Demi Allah, Anda yang menuntut revolusi, kalau besok Allah anugerahkan Indonesia, diturunkan kekuatan keadilan di bumi Indonesia, Anda gak perlu bertumpahan darah, Anda itu given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gaya saya yang agak nyantai gini agak-agak susah ditebak memang. Lu kan maunya wow semua gitu ya. Sebetulnya puncak dari semua pergolakan adalah keadilan. Dan keadilan yang paling kita inginkan adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau besok diturunkan oleh Allah keadilan hukum dan doa-doa kita semua dikabulkan, Allahu Akbar. struktur sosial Islam itu cirinya cuma satu, adil. Cuma itu. Apakah dengan kata-kata al-adlu atau kata-kata al-qistu? Jadi, besok itu kita bermohon sesungguh-sungguhnya kepada Allah agar Allah turunkan al-adlnya, percikan asma-Nya al-adl kepada bangsa ini. Kalau sikap-sikap pribadi kita sudah dikasih rasa adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian lembaga-lembaga ini ditakdirkan bisa adil, udah, selanjutnya tinggal sejahtera itu. Lahir dan batin. Kesejahteraan itu adalah efek dari keadilan. Karena itu, enggak main-main itu besok itu. Ini dalam perspektif abstrak saya, inilah puncak perjuangan kita sebetulnya. Ketika kita sudah bekerja secara lahiriah, berusaha untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan, kan tidak ada yang bisa menurunkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Kalau itu diberikan kepada Indonesia, Allahu Akbar. Itu pemberian terhebat dari sebuah bangsa itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini juga merupakan puncak. Inilah usaha kita. Bahwa pilkada kita menang, hadza min fadli rabbi. Itu efek, bukan tujuan. Ya. Itu hanya efek. Bahwa gerakan penegakan keadilan benar-benar diberikan kemenangan kecil oleh Allah di muka. Ya. Saya ini kan termasuk yang bekerja, kemudian membangun jaringan. Ini ruangan ini juga jadi saksi ini semua. Ujung-ujungnya isu-isu terakhir itu bukan kita yang buat. Tiba-tiba misalnya ada video blunder, ganyang Cina gitu ya. Dia yang bikin, dia yang susah kan. Betul gak? Itu belum selesai Tiko. Menimpa gubernur NTB. Viral lagi. Jadi di injury time itu siapa yang buatkan isunya? Gak ada kan? Lalu sembahku. Ya, sampai sapi di Kepulauan Seribu. Siapa yang buatkan isunya? Allah juga. Dan ini betul-betul yang namanya kalau ketemu dengan para politisi itu. Setelah pilkada kemarin ini kita pertemuan kedua ya? Udah pernah ketemu kan sebelumnya? Udah ya? Artinya sudah pernah kita bahas soal ini sedikit. Ya, tapi saya cerita ke belakang-belakang. Inilah di mana politik uang betul-betul gak kuat. Gak kuat. Melawan ideologi umat yang sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang lo masih utang sembako kan? Dan pura-pura lupa. Loh, urusan saya gak datang apa urusannya? Susah jodohnya kalau gak dibayar itu. Saya gak ngancem ya. Gimana mau dipercepat jodohnya sama Allah kalau begitu? Sembago aja dilupain. Baik. Jadi ini betul-betul di mana kekuatan uang, kekuatan sembako itu kalah. Ada seorang teman yang bertetanggaan dengan petinggi politisi Partai Merah gitu. Ketika masjid sudah bergerak, dia bilang, udahlah gak mungkin menang deh kita lawan masjid mah sudah. Mau pakai posko berapa banyak udah lawan masjid udah gak kena deh. Dan itu betul. Dan ini adalah spektakuler. Siapa yang mampu melakukan itu? Saya ngobrol dengan teman-teman kiai-kiai. Ini umat Islam kok tiba-tiba melihat peristiwa itu dengan perspektif Islam, bukan dengan kacamata sekuler. Ini kalau kita dakwah, ini gak tahu ngefek apa enggak, dan kalau untuk bisa seperti ini gimana caranya? Kita aja belum kompak mendakwai umat, kok tiba-tiba jadi begini? Ini kan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ngebayangin orang punya cara pandang seperti sekarang di Indonesia ini. Saya gak ngebayang itu seperti apa strategi dakwahnya, dan berapa kali dalam seminggu kita mesti keliling Indonesia. Bagaimana kontennya, bagaimana konsep medianya. Sampai akhirnya kita ngobrol gitu. Allahu Akbar. Ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ujian terakhirnya adalah ketika MUI kemudian didelegitimasi oleh tuntutan JPU ini. Ini bahayanya sebetulnya. Makanya saya katakan ini adalah puncak. Ini puncak. Kemarin ketemu Kiai Ma'ruf Amin. Saya juga gak tahu tiba-tiba kok dapat jadi tokoh perbukuan nasional gitu ya. Saya kira tokoh penjual buku kan gitu. Saya juga dikasih tahu akhir-akhir gitu. Ngobrol lah. Kiai Ma'ruf yang namanya orang tua, udah sepuh dengan semua kebijaksanaannya. Ada 10 kasus sebelumnya itu minta fatwa dari MUI. Karena fatwa tentang penodaan agama tuh yang paling berkompeten ya MUI, ya Muhammadiyah, ya NU kan gitu. Dan ini semua saksinya sudah turun semua. Yang paling tegas malah NU. Penodaan terhadap ulama, penodaan terhadap Al-Quran, dan penyesatan umat. Tiga. Muhammadiyah itu mengatakan 3 kesalahan dia. MUI juga akhirnya sama keputusannya. Yang dikeluarkan MUI itu bukan fatwa. Fatwa itu lebih rendah daripada sikap keagamaan. Yang dikeluarkan adalah sikap keagamaan. Kalau fatwa biasanya hanya ditandatangani oleh ketua majelis komisi fatwa. Dan sekretaris ini enggak, yang ditandatangani oleh ketua umum MUI dan sekjen. Jadi statusnya itu lebih tinggi. Ini pun kemudian ditiadakan. Ini presiden buruk kalau terjadi. Betul-betul kata Kiai Ma'ruf, kalau sampai pendapat ulama di mana kita kemudian berijma disalahkan, entah setelah ini kalau ada kasus yang sama, dia akan ambil pendapat dari mana kira-kira? Dia akan ambil di sembarang jalan itu pendapat itu. Terus gimana Pak Kiai? Ya sudah. Ilallahi nashku dhu'fana. Kata Pak Kiai, kita cuma bisa curhat kepada Allah, mencurhatkan kelemahan kita ini. Gitu. Saya gerah dengarnya sebetulnya. Anda kan, tapi melihat saya kan sabar banget kan gitu. Ya. Ya, kita sandarkan kekuatan kita hanya kepada Allah, itu saja. Terus, kalau kita kemudian ke Istiqlal, itu adalah hak umat. Gitu. Dia mau bilang silahkan sebetulnya gitu. Karena ini sudah muru'ah, dia bilang. Ini sudah harga diri sebetulnya. Cuma begitulah seorang ulama bergerak. Dan saya sebagai ketua GNPF ini hanya menyambung gelombang gerakan ulama ini. Makanya Anda lihat gerakan kita ini 2016-2017 ini kan agaknya berbeda dengan 98. Ya. Mas sudah ada lah 98, 74 mungkin sebagian belum lahir, apalagi 66 ya, apalagi 48. Ya. Ini berbeda. Bahkan Kiai Ma'ruf cerita begini. Gerakan kita ini betul-betul gerakan ulama. Snok Horgrove-nya bilang, yang membuat Indonesia merdeka bukan gerakan para haji yang datang dan pulang. Bukan. Itu hasil riset Snok Horgrove-nya setelah tinggal di Mekah. Orientalis kafir Belanda ini yang disusupkan sebagai intelijen di situ. Dia bilang, yang menggerakkan Indonesia ini kemudian melakukan gerakan kemerdekaan itu adalah para intelektual, para ulama yang di Mekah mereka mengaji, mengkaji ilmu bertahun-tahun dan pulang melakukan gerakan-gerakan itu. Mereka itu. Bukan yang pulang pergi ibadah. Jadi motor gerakan itu adalah kaum intelektual dan kaum ulama. Sehingga kemudian selanjutnya ada gelombang gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beliau melihat ini gerakan kita belakangan ini adalah gerakan ulama. Maka Anda melihat tidak ada cara-cara urakan. Dan qadarullah semuanya nurut. Base kita di masjid. Dan alhamdulillah untuk 55 besok nih berbeda dengan 212-411 tidak satu tokoh pun yang ragu. Enggak ada yang bilang enggak usah lah gitu, enggak ada. Kalau ada berarti memang udah error banget gitu. Enggak ada keraguan hati, saya juga plong seplong-plongnya. A.A. Gim, Arifin, Ilham yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Bahkan Habib Rizik nyantai masih di sono. Ya, masih di Mekah. Gitu. Enggak ikut di acara ini. Nanti dia pulang setelah tanggal 10. Untuk membuktikan kalau kita enggak ada intervensi. Secara hukum. Nanti kalau dia pulang dituduh ini lagi kan gitu. Biar tahu bahwa gerakan ini betul-betul gerakan damai. Gerakan beradab. Gerakan keulamaan. Kita datang cuma bermunajat kepada Allah dan fungsikan Istiqlal sesuai namanya. Kemerdekaan. Kedaulatan. Cuma itu sebetulnya yang mau kita lakukan. Takbir. Semangat, semangat, semangat, semangat. Dan gerakan ini panjang. Dan akan ada perubahan-perubahan besar. Dan ini gak bisa dibendung. Walaupun orang munafik pasti gagal memahami peristiwa ini. Makanya mulai kenceng kan, intoleran lah gitu ya. Kesian ya, pakai bunga lagi gitu kan. Bunga kan seharusnya ungkapan cinta kan. Bukan ungkapan kebencian kan gitu. Emang lagi terbulak-balik di Indonesia saat ini. Yang kalah dapat bunga, yang menang gak dikirimin. Bunga harusnya ucapan-ucapan penuh cinta, ini malah banyak. Mulai tim GNPF lucu lagi, kirim bunga juga ke sono ke Mabes. Selamat Anda telah menerima karangan bunga. Iseng aja nih teman-teman. Kalau saya pribadi pas ngeliat tadi, oh bagus. Kalau perlu penuhin aja tuh Sudirman sampai Tamrin sono ya. Kiri kanan lo bikin gitu. Sampai ini para pedagang-pedagang ini juga butuh gitu kan. Ya kan kalau cuma Sinar Mas cuma 110 kecil lah ya. Harusnya semuanya lah ya BCA, Unilever, apalah semuanya lah gitu. Naga 9 perusahaannya beli bunga yang banyak gitu kan. Sebanyak-banyak kalau perlu pantai-pantai Jakarta Utara tuh bungain semua. Ya. Saran saya. Ya. Dan bunganya agak segar bertahan lama gitu kan. Supaya lebih berbunga lagi Jakarta ini. Yang udah-udah layu cepet ganti bikin lagi gitu kan. Senang gak kita? Senang ya. Jadi tolong bikin begitu. Bungain lagi dong semuanya gitu. Terserah lo mau tulis apa, kita udah tahu itu bohong kan isinya yang penting ya. Saya cuma lihat bunganya gak mungkin saya baca juga kan gitu. Namanya juga banyak bohong lah siapa ditulis-tulis gitu kan. Ada lagi apa namanya tadi itu. Arisan bawel kan gitu. Kasihan sebetulnya ya. Jadi kebolak-balik gini dunia. Ini sebetulnya fenomena kejiwaan. Ya. Bagaimana mengobati duka dengan cara yang kelihatannya elegan gitu. Mimpilah mau jadi menteri dalam negeri kan gitu. Ini semua waham. Lama-lama gila kayak gini sebetulnya. Iya, kurang jujur gitu ya. Mungkin salah ya yang ditanya itu. Oke. Jadi ini merupakan puncak. Puncak perjuangan kita mengawal fatwa ulama, khususnya di kasus Al-Maidah 51. Dan ini juga menjadi puncak apakah kita ditolong oleh Allah atau tidak. Itu sangat dipengaruhi oleh tingkat keikhlasan kita, kejujuran kita ini. Ya. Saya sendiri juga lagi diuji, ini enggak tega. Di sana ada 800 orang, Ustaz gimana kirimin nasi bungkus dong gitu. Waduh, duit KNPF masih diblokir. Gimana ini? Ya. Ini untuk sound system di mana-mana biasanya tuh satu truk itu modal kita sekian juta gitu kan untuk 15 titik. Ya malam ini sih pura-pura bego aja. Ya, tapi kan Allah Maha Adil kan? Asli gak ada, sebetulnya bisa aja kalau saya buka rekening ini. Yang mau bantu GNPF nanti diperkarain lagi. Orang-orang kan lucu kalau kita punya duit 2 miliar ngirinya setengah mati. Padahal kita punya ilmu tadabur Quran ini luar biasa. Enggak ngiri di situ gobloknya. Kata para ulama, andai mereka tahu rahasia kebahagiaan hidupku, pasti mereka akan rampok. Betapa lebih hebatnya hidup dekat Allah Subhanahu wa taala, lebih nikmat daripada tinggal di istana, gitu kan? Tapi dia enggak bisa lihat yang ini gitu. Ya sudah, sambil kita buktikan, tahan deh duit GNPF, tahan. Lu lihat umat datang apa kagak? Dua, lapar apa enggak, lu lihat aja sendiri. Ya. Saya juga sekalian nabung gitu kan. Kalau dipakai sekarang kan nanti kurang lagi nanti. Sekalian kan lihat. Bahwa umat ini enggak terpengaruh. Gerakan mereka gak terkandung. Jadi kita nih bukan orang yang menggerakkan umat dengan uang. Betul? Kunci aja duit itu. Kunci aja. Besok lihat. Berapa puluh ribu kira-kira yang datang? Puluhan ribu atau ratusan ribu besok? Hah? Saya gak mau sesumbar gitu. Ya sejuta sih lewat lah. Qadarullah lewat lah kalau cuma sejuta. Sekarang siapa yang bisa kumpulin manusia 1 juta gitu. Modalnya cuma 3 hari lagi gitu kan. Cuma meme doang gitu. Murah gak? Murah. Dan ini... Saya harapkan malam ini semua banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demi Allah. Besok akan menjadi persimpangan sejarah yang penting sekali. Apapun menjadi keputusan hakim pada tanggal 9 enggak penting buat saya. Adalah ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Al-Hakamul Adil menurunkan percikan asma-Nya di bumi Indonesia. Allahu Akbar. Sungguh saya menikmatinya. Ya mungkin karena kebanyakan tadabur jadi menikmati hal-hal yang bersifat abstrak. Sebab cahaya Al-Quran itu tidak sama dengan cahaya matahari. Cahaya mata kayak cahaya-cahaya gini kan cuma bisa menampakkan yang tadinya ketika remang jerawat gak kelihatan, terangkan jerawat kelihatan gitu kan. Ya. Wah cahaya Quran. Bahkan bisa membuat kamu melihat yang tak terindra. Itu cahaya Quran itu. Maka nikmatilah tadabur. Walau kita kadang-kadang banyak ngobrol gini, cara-cara saya agak-agak nyantai. Tapi saya akan berbahagia sekali nanti kalau antum bisa datang juga malam minggu ke sini. Ada seorang guru tadabur Quran yang sangat saya kagumi. Selama ini saya belajar sama dia cuma lihat video saja. Dan banyak ilmu saya serap. Dan dari lebih 10 tahun yang lalu kaset dia sudah saya lahap semuanya. Dan beberapa syekh saya tanya merekomendasikan untuk ngobrol dan baca tulisan dia. Qadarullah malam minggu mau datang ke sini. Gitu. Akan berbagi ilmunya. Imam besar Masjid Quba. Tahu Quba? Ya, perkampungan di mana Rasul sebelum masuk ke Madinah, ke Quba dulu. Nah itu Imam Masjid Quba itu. Syekh Saleh Al-Mughamisi namanya. Para penggemar tadabur kan pasti menikmati. Jadi besok dia akan datang ke sini malam minggu. Jadi makanya karpetnya agak baru, masjid saya paksa baru harus undang syekh ini. Karena menghormati ulama dan saya sangat kagum sama dia. Saya mau bilang Quran itu memang cahayanya itu bukan cuma seperti kamu bisa melihat jarak jauh. Tidak. Tetapi kamu bisa melintasi alam. Dari alam syahada sampai ke alam gaib kamu diperlihatkan dengan energi cahaya Al-Quran itu. Nurnya itu beda. Partikel-partikelnya itu enggak sama dengan partikel-partikel cahaya indrawi ini. Ayat-ayat Quran itu betul-betul mengantarkan kita kepada sebuah cara pandang yang luar biasa. Termasuk saya menikmati proses yang ada di Indonesia saat ini. Perubahan-perubahan umat ini. Ya. Ini mengguncang. Terutama membuat tambah bingung yang munafik ini. Gerakan umat terus bergerak. Terus berjalan. Seperti tidak pernah berhenti gelombang isu yang Allah buatkan. Jakarta baru selesai, Ridwan Kamil blunder kan gitu. Ini kayaknya Allah antarkan ini 2018 menuju 2019. Jadi menarik juga ya. Fenomena-fenomena ini baru dilihat dari kacamata sosial politik. Gelombang ekonominya juga terus berjalan. Baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kolektif, komunitas-komunitas terus bergerak. Karena saya kan dicurhatin. Ustaz ini lama banget sih bergeraknya, udah saya jalan sendiri. Dia jalan sendiri, udah jalan itu bisnisnya. Ada lagi ini koperasi agak lambat, saya bikin rumah makan. Iya, bikin lagi rumah makan. Ini lagi koperasi mau jalan, ayo kejar lagi, masuk lagi tim baru. Ada sistem-sistem kemudian di kalangan umat tiba-tiba nih menjadi muncul gairahnya itu. Dan itu semua dikerjakan betul, bukan cuma sekedar wacana. Aplikasi-aplikasi temuan-temuan dari ahli-ahli IT muslim juga terus berkembang. Jadi saya menikmatinya. Yang saya bingung, GNPF ini kan panitia ad hoc. Lembaga-lembaga mikir ekonomi 30% untuk GNPF, 20% untuk GNPF. Wih, kayak banget gua nanti ke depan ini. Yang penting saya meresmikan gitu. Oh, kok kayak begini ya? Saya bilang gak usah lah. Pokoknya untuk bisnis kalian saja. Sebab kalau GNPF pegang duit nanti dicurigain lagi. TPPU, Taman Pemakaman Umum gitu. Tindak pidana pencucian apa? Uang ya. Gak usah lah. Ayo umat aja yang berkembang. Silakan. Saya gak harus jadi komisaris. Saya gak perlu jadi pengawas di dalam. Pokoknya umat terus berkembang. Karena tugas saya mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Tapi ini adalah sebuah gelombang yang tidak berhenti. Tapi ada yang menarik kemarin pulang dari Sorong. Nah, pulang dari Sorong. Saya itu kan selalu diwanti-wanti Ustaz. Jangan terlalu galak lah. Memang di Jawa ini banyak mayoritas muslim, tapi kan di Papua itu kita minoritas. Nanti kalau kita ini saudara-saudara kita di sana yang dibunuh-bunuhin nanti. Yang di gunung-gunung sana. Saya cerita sama orang-orang di situ. Betul gak sih? Kalau di Jawa kita begini kemudian Anda terancam. Dia marah. Gak betul. Dia ceritalah bagaimana kemudian apa yang terjadi di sana itu. Tidak seseram yang dibayangkan. Bahkan mereka lebih semangat. Saya juga coba ngecek ya. Coba ngecek. Sampai ke Raja Ampat. ternyata muslim-muslim di sana tuh jadi memotivasi saya jadi untuk lebih bersemangat untuk bangsa ini. Dan enggak ada tanda-tanda disintegrasi itu. Seperti yang dikhawatirkan itu. Adalah mungkin indikator-indikator kecil, tapi percayalah, kekuatan Allah yang akan melindungi kita semua. Artinya, selama kita masih berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mau menjaga keimanan kita dan terus berdoa, insyaallah negeri ini baik-baik saja, ya. Jadi malam ini mohon kepada Allah dan doakan kita juga. Enggak usah terlalu khawatir, kira-kira besok ini teman saya barusan ngirim kuis, kira-kira besok siapakah yang ditangkap gitu. Nyakitin banget ini di grup Miumi lagi gitu. Kuis jelang dan pasca aksi 55. Siapakah yang akan ditangkap dan apakah tuduhannya? Gitu. Saya jawab, datang seekor nyamuk. Hap. Saya ajak bercanda aja, gak usah terlalu serius. Ya. Gak ada yang ditangkap, yang adalah ditembak. Ya. Ditembak bulan apa? Bulan haji gitu. Insya Allah baik-baik saja semua. Ya, coba ada nggak larangan dari Polri? Nggak ada larangan. Hah? Ulamanya sendiri kompak. Nggak ada perbedaan pendapat. Cuma saya nggak tahu ya, edaran Menteri Agama malah agak-agak kalap duluan dikit itu. Masjid tidak boleh begini begitu. Coba aja tutup Istiqlal situ. Nggak boleh masuk gitu ya gitu. Atas perintah Menteri Agama, coba aja. Nggak ada izin, iya nggak apa-apa, coba aja larang situ. Mungkin dari Istiqlal ke Pejambon dia langsung itu. Dicari kuncinya ngambil di situ, di lapangan Banteng. Ya. Jadi insya Allah ini semua baik-baik saja. Dan kita buktikan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang beradab. Gitu ya. Jadi saran saya semua besok dari murid-murid akal ini siap jadi tim kebersihan. Serius nih saya minta semua. Satu, sebagai tim konsumsi minimal bawa 20 atau 10 bungkus lah, terserah. Bukan rokok ya, apa? 10 bungkus rokok lagi dia bawa. Itu bukan kebaikan, kejahatan itu. Ya, kalau mau ringan yang cowok-cowok kan biasanya malas, pelit gitu, kurma gitu sama air. Ya, nah, kan bawa kantong plastik bagi-bagi gitu ya. Kalau perempuan bawa apa? Sama kali ya. Minuman sama, ya memang yang paling efektif kurma sebetulnya. Ya, apalagi selain kurma tuh. Roti. Ya. Ada juga yang di sini maunya nasi aja pokoknya walaupun enggak pakai lauk ya. Mungkin kelamaan miskin dulunya dia tuh. Tapi semiskin-miskin kalau masih makan nasi bagus lah ya. Enggak apa-apa bawa juga. Itu lebih berjasa lagi kalau 10 bungkus kan. Cuma kalau takutnya berat gitu, jalannya kan jauh. Sama minuman. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan. Ringan, banyak, mengenyangkan, tahan lama. Ringan. Apa? Kuaci. Bikin dehidrasi garamnya. Lontong, ya, bagus, lontong bagus tuh, ya, kan lumayan satu ransel tuh. Separohnya dibagi, separohnya dagangin, pulang balik modal. Ya, lontong bagus, tapi malam ini pulang kita jam 10, beli di mana besok? Banyak, bagus ke pasar dulu ya, ya bawa lemper ya, lontong gitu ya. Sama air minum ya yang sedang itu bagi. Pastel. Ya. Kuat pastel. Dan terserah lalu bawa apalah ya. Yang kedua, selain bawa kantong plastik pribadi, bawa kantong plastik sampah. Ya, walaupun tim akal juga sudah menyiapkan. Semua ini kita harus tunjukkan ya. Ini yang paling penting, selesai acara semua harus bersih. Setuju? Jadi tolong semuanya. Ya, Agim juga sudah menyiapkan pasukan bersih-bersihnya. Arifin Ilham juga. Kita juga semua gitu ya. Ini kita tunjukkan kekompakan. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Tadi saya ketemu Ketua Komisi Yudisial juga, mereka senang. Bangga bahkan dengan cara-cara aksi unjuk rasanya umat Islam. Karena demi menegakkan hukum secara damai, bukan anarkis. Itu statement. Statement awal Ketua Komisi Yudisial tadi kita ketemu adalah apresiasi judulnya. Bukan karena beliau juga seorang muslim dan memang bersama kita, tetapi memang dari sudut pandang dia sebagai seorang KY, Ketua Komisi Yudisial, bahwa ciri-ciri hukum di satu negara itu tegak kalau rakyatnya bertindak berdasarkan hukum, bukan dengan anarkis. Dua, kalau orang bisa hidup dan merencanakan hidupnya ke depan secara tepat, itu berarti hukum berjalan. Dan itu terjadi pada umat Islam dengan semua demonya, dengan semua aksinya, justru dia bangga. Karena aksi-aksi yang dilakukan oleh umat Islam untuk menegakkan keadilan, ini versi Ketua KY ya, bukan pengirim bunga. Tadi saya berjumpa, bahkan Pak Kapolri ditanya, siapa yang larang? Tidak ada, polisi tidak melarang aksi 55, bahkan mengirimkan aparat untuk keamanan. TNI, gak ada. Ini saya agak terlambat, tadi baru ketemu Pak Wakil Presiden dan Menko Polhukam. Ini hari ini kita banyak ketemu. Jadi kalau mau jadi orang besar harus jadi pejuang Islam memang. Siap? Kalau yuk keluar rumah gak bawa Islam. Ya gak bawa Islam keluar rumah. Apa ya? Hampa lah gitu. Mau dapat duit banyak, keren, tapi gak bawa Islam, gak memperjuangkan Islam, gak mengajak orang ke Islam. Kamu tuh enteng, gak berbobot gitu, gak bernilai. Jadi ciri orang Muslim tuh gak mungkin keluar rumah, gak bawa Islam. Gak memperjuangkan Islam, gak menegakkan Islam, gak mengajak orang lain kepada. Kalau kamu kemana-mana bawa Islam, itu fasilitas akan datang kepada kamu. Gitu ya. Hari ini ketemu saya tadi. Enggak ada tuh keresahan sedikit pun dari Wakil Presiden. Menko Polhukam tadi pagi saya lihat di CNN ternyata hoax. Katanya Yusuf Kalla juga melarang demo. Enggak benar itu. Enggak ada yang larang. Itu hoax semua. Pak Wiranto juga di CNN tadi pagi saya baca. Betul melarang. Salah semua itu. Hoax itu. Itu di running text-nya. Dapat edaran enggak Pak Yusuf Kalla enggak setuju? Hoax itu. Kalau saya ketemu barusan tadi sore. Happy-happy semua. Ya gak happy tentu al-munafiqun. Jadi sejauh ini, 55 besok itu betul-betul sesuai dengan ayatnya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Hafal gak? Ini Al-Maidah 55 nih, saya bukain ya. Jadi sebetulnya ini aksi 555. Limanya tiga kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyyukumullah. ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة Wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu, wali kamu, teman dekat kamu atau pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Ini kayaknya tepat deh momentumnya ya. Kita pas lagi dikasih kemenangan ini ya. Iya. Yang 54 kan kemarin udah tuh perjuangan-perjuangannya tuh, generasi Al-Maidah 54 nih. Ya. Nah, sekarang kita lagi dikasih lihat Al-Maidah berapa? 55. 55 ini udah disuruh cari tuh. Ya, kita udah dikasih kemenangan kecil kan? Pemimpin kamu siapa? Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ramadan tahun ini kita bisa terawih bareng dengan calon gubernur kita. Baik, ini selesai, kita masuk ke tadabur lanjutan ayat yang belum selesai. Pada ayat 209 surah Al-Baqarah kita membahas tentang udkhulu fisilmi kafah. Ya. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Supaya ketotalitasan Islam kamu terjaga, maka janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Dan totalitas keislaman kamu akan semakin kuat jika kamu jadikan setan sebagai musuh. Wala udkhulu fisilmi kaffa wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekarang kita masuk ke ayat 209. Jadi ayat 208-nya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Jangan separoh-separoh, udah kita bahas ya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, udah kita bahas. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi 3 poin. Masuk secara total, jangan ikuti langkah setan, dan setan itu adalah musuh yang paling paling nyata. Nah, sekarang ayat 29, ancamannya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ تَتَّبِعْ جِكَا كَامُ مَنْيِمْبَانْ دَارِ جَالَانْ اللَّهْ سَسُدَا دَاتَانْ كَپَادَامُ بُكْتِي بُكْتِي كَبَنَارَانْ مَاكَا كَتَاهُوِيلَهْ فَأَلَمُ. Apa yang harus kamu ketahui? أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada berapa poin penting di ayat ini? Satu. Ini peringatan ya. Yang pertama peringatan tentang apa? Jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata. Itu poin pertama. Poin kedua, peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua, ketahuilah. Ya. Apa yang harus diketahui baik-baik? Bahwa Allah yang tidak pernah terkalahkan itu selalu menang. Lagi maha bijaksana. Setiap keputusannya selalu pada tempatnya. Tidak pernah salah keputusannya itu. Tidak pernah salah. Hati-hati. Nah ini saya kira juga tetap kontekstual dengan kondisi kita hari ini. Kita berdoa aja besok. Seandainya mereka menyimpang dari kebenaran, ya tunggu aja. Allah gak akan terkalahkan. Ya. Baik. Sekarang kita coba lihat tadaburnya sedikit-sedikit dari ayat yang kita pelajari ini. Kita ambil tafsir Jalalainnya dulu. Fa in zalaltum, ini sebetulnya ancaman awalnya ini. Jadi ini betul-betul tafri' 'ala an-nahy wa tarhib min al-iqab. Jadi tekanan atas sebuah larangan, jangan jadi pengikut setan gitu. Jadi munasabah hubungan ayat 209 yang kita pelajari ini dengan 208 sebelumnya kan, jangan ikuti langkah-langkah. Nah, setelah dijelaskan jangan ikuti langkah setan gitu, akan ada ancamannya di sini. Jadi ancaman keras ini adalah bagi orang yang masih mengikuti Hizbus Syaitan. Kelompok, partai, jangan ngeliat sini setannya. Tetap lurus ke sana, ke papan tulis. Ya, ini ancaman sebetulnya. Dan di balik itu bukan cuma ancaman, siksa yang bakal diperoleh itu apa nantinya? Ini di ayat 209. Fa in zalaltum, dan jika kamu tergelincir, ini kata-katanya tergelincir ini biasanya untuk kaki. Ya. Enggak mungkin misal ngorek hidung tergelincir kan gitu. Apa arti kalau az-zalal fil Quran dalam bahasa Arab, az-zalal itu biasanya terkait dengan langkah kaki yang tergelincir. Misalnya fa azallahuma syaitan. Ya. Ketika iblis menggelincirkan Adam dan Hawa. Zalla. Awalnya kata-kata zalla ini memang untuk kaki, tapi kemudian ini digunakan juga sebagai kiasan untuk tergelincirnya ideologi. Tergelincirnya dari syariat. Fa in zalaltum. Dan jika kamu tergelincir, kok kesannya tergelincir salah ya? Padahal kan gak niat. Yang menggelincirkan kan setan. Hati-hati. Pahami baik-baik bahasanya. Tugas setan itu gak jorokin lo. Enggak. Tugas setan itu menggelincirkan. Ini harus hati-hati. Pekerjaan setan itu ngejorokin lo. Bukan muka gitu. Kamu tidak sadar akan ada kerikil kecil, akan ada benda licin, akan ada kulit pisang kecil. Pokoknya itu berbahaya buat kamu. Dan kamu gak menyadarinya. Fa in zalaltum. Setan itu betul-betul membawa kamu, ya, mulai dari hal-hal yang kamu gak nyangka. Itulah karenanya digunakan kata-kata zalal itu. Za, bukan jim, jim jalal itu bagus. Za, zalal. Ancaman kepada yang masih mengikuti setan, padahal di ayat ini dia gak mengikuti setan. Dia tergelincir menjadi pengikut setan. Kira-kira menurut kalian, menurut Anda, Adam itu sungguh-sungguh gak sih ingin bermaksiat kepada Allah? Enggak kan? yang ada diapakan? Digelincirkan. Digelincirkan oleh setan. Saya ingin kita coba sejenak memikirkan kata-kata zalal ini. Supaya Anda tahu persis apa modus setan itu dalam menggelincirkan kita itu. Dalam membuat kita kemudian jauh terpelanting itu. Mulainya dari kata-kata tergelincir. Coba. Sebab kalau dari sisi feeling dasarnya, dan jika kamu tergelincir, loh kok salah Tuhan, kita kan tergelincir. Nah iya, kenapa bisa tergelincir itu masalahnya. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh menjadikan setan sebagai musuh. Mungkin kamu lagi percaya-percaya dikit sama setan. Iya. Agak-agak percaya sama setan gitu. Adam awalnya percaya gak sama setan? Percaya kan? Adam dan Hawa, kamu tahu gak kenapa Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua mendekati buah pohon ini? Enggak. Kenapa? Iseng nih, coba. Kayak narkoba gitu kan? Begini ya, gue sih nasihatin aja sama lu. Tuhan itu takut. Kalau lu berdua makan buah ini, nanti lu berdua jadi malaikat. Terus lu kekal di dalamnya. Gitu ya. Tega banget ya Tuhan sama gue. Bahasa gobloknya kira-kira begitu. Dan pada saat itu Adam tidak tahu kalau ini sedang berjalan proses penggelinciran itu. Fa'azallahumma syaitan. Akhirnya gara-gara itu terusirlah mereka berdua dari surga. Begitu juga kita ini. Ya. Makanya apa ya? Orang itu tergelincir biasanya sebabnya karena tidak menggunakan akal sehatnya tapi menggunakan akal syahwatnya. Ada gambar bagus. Serigala tiba-tiba ketika melihat ada burung lewat, ingin menunjukkan kehebatannya. Loncatlah dia. Duas! Dia gak tahu dia sedang loncat itu dari pinggir jurang. Jadi serigala gak sadar kalau dia loncat dari pinggir, ingin menangkap burung. Dapat celaka, gak dapat. Mananya apa? Orang yang melihat dengan kacamata syahwat, untungnya aja rugi. Apalagi ruginya. Itu serigala. Cuma saya gak bisa tampilkan gambarnya. Memperhatikan ada serigala loncat dari tepi jurang karena matanya fokus ngelihat burung, dia lapar. Dapatnya aja rugi apalagi. Jadi yang membuat kita itu tergelincir sebetulnya, ketika kita melihat dengan kacamata syahwat dan kacamata emosi biasanya. Di situ setan bermain. Makanya hati-hati. Setan itu menggelincirkan kita itu dari arah itu. Ditipu kita dengan mata kita itu. Dan jika kamu tergelincir atau menyimpang untuk masuk ke dalam keseluruhannya, jadi tadinya mau masuk takut dituduh intoleran, jadi keluar dikit gitu. Ya. Yang sering ngomong intoleran ini sebetulnya teman-temannya setan. Karena dia enggak mau orang itu udhulu fisil mikafah. Ya. Kalau kafah berarti itu sudah radikal, apalagi intoleran gitu ya, bubarkan judulnya kan gitu. Saya ditanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang GP Ansor dan Banser yang ingin bubarkan HTI? Saya bilang itu ketuanya masing-masing harus dialog, dia harus ketemu. Ini pasti ada salah-salah paham. enggak segitunya juga lah Hizbut Tahrir. Dituduhnya tuh terlalu berlebihan framingnya. Ini pasti karena belum kenal. Ya. Tapi kalau ada orang banser juga lagi pada joget-joget itu enggak usah disebar-sebarin lah gitu. Itu fitnah juga, itu kan oknum juga. Mungkin adiknya ngambil baju abangnya gitu dipakai joget gitu kan supaya bisa. Jangan juga terlalu just. Ini saya lihat nih udah enggak adil juga nih belakangan nih. Iya. Dibesar-besarkan jogetnya sama apa? Kan kita juga enggak tahu. Ya. Banser dan Ansor itu punya sejarah panjang terhadap negeri ini. Karena saya ketemu dengan pendirinya. Iya. Dan tidak seperti yang digambarkan ini akibat framing-framing di sosial media. Ya. Walaupun saya dicerca oleh dituduh apa saya kemarin ketua NU. Saya yakin NU masih bersatu. Karena saya melihat ini ada yang tidak suka umat Islam bersatu. Jadi dibidiklah HTI. Apakah HTI takut? Enggak juga, nyantai-nyantai. Yolong saya juga ketemuan kok. Santai aja semua. Ini lagi dibuat tegang gak situasinya? Kayaknya HTI mau diadu sama Banser gitu kan? Enggak lah. Memang ada yang gak suka. Umat Islam ini kuat, umat Islam ini bersatu, maka selalu yang anti kebinekaan, anti kebersamaan, apalah gitu ya. Kan pada kalap semua nih. Lawang Anies menang kok tiba-tiba jadi intoleran kita semua. Ini gimana ceritanya? Kayaknya logikanya gak nyambung. Ya, tangga-tangga berpikirnya nih gak nyambung. Meskipun dipakai bunga terasa baunya bukan bunga, kayak kentut lah gitu. Ya mau dibunga-bungain pun, ya namanya perasaan yang muncul itu kan bangkai. Apapun keluarnya jadi, kok jadi gini Anies menang jadi teroris lah, radikalis lah. Bertemunya antara pendukung ISIS dengan perwakilan Donald Trump di Indonesia. Ya, jauh banget gitu. Ada lagi Alan siapa? Alay Nairin siapa gitu namanya. Saya baca ini apa-apaan analisis orang kayak gini didengerin. Enggak nyambung sama sekali. Kembali. Ya. Kalau kamu menyimpang sehingga tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, berarti separuh kamu sudah ikuti langkah setan. Kalau itu yang terjadi sama kamu, berarti kamu sudah menyimpang. Jelas? Oke, takbir dulu. Siap masuk ke dalam Islam secara kafah? Orang Islam yang memisahkan agama dengan politik, dua ruginya. Satu, dia sudah meninggalkan sebagian agamanya. Dua, otaknya sudah dipolitisir oleh politisi busuk, sekuler, supaya tidak menggunakan agamanya. Rugi gak dia? Bisa ulangi? Orang Islam yang tidak menggunakan agamanya dalam berpolitik, dua kesalahannya. Satu, meninggalkan sebagian agamanya. Berarti dia sudah tergelincir ikut setan. Yang kedua, dia sudah dipolitisir agamanya oleh politisi sekuler agar tidak menggunakan agama. Gimana yang ngomongnya agak susah juga, tapi fakta ya. Menteri Agama ini sebetulnya kakak kelas gue di Gontor gitu. Tapi benci sama gue juga gak tahu kenapa benci banget gitu. Padahal orang baik kayak gue gini kan harusnya. Saya diundang sama teman saya menjadi pembicara di UIN Pekanbaru. Iya. Saya bilang, benar lu ngundang gue. Berani? Berani. Kan teman di Madinah nih. Dia juga asesor kan. Ya udah, undang gue deh. Karena teman yang undang prioritas. Benar kan hari-hari gak boleh. Tanya sama rektor, kenapa? Menterinya yang larang. Dari mana saya tahu? Kan grup rektor tuh ada grup WA-nya. Pas saya lagi di airport, teman saya jadi rektor di UIN Padang ngasih lihat grupnya nih. Oh, jadi Menteri Agama tuh yang larang. Ya Allah, cemen banget. Terus kalau Bakhtiar Nasir misalnya diundang sama rektor UIN, terus bicara apa kira-kira menjatuhkan martabat UIN gitu. Berarti UIN sudah memasukkan kelompok intoleran gitu. La haula wala quwwata illa billah. Tadi pagi saya dapat selebaran. Kiai Gontor bilang, mudah-mudahan sampai ke Menteri Agama. Karena kalau di depan gue senyum-senyum baik gitu. Iya. Saya pernah ketemu di rumah yang baik-baik. Tapi kenapa jadi gue dilarang kayak gini? Saya taunya dari grup itu. Bukan Menteri Agama kan? Kenapa jadi dilarang kayak begini? Mimbar akademik. Boleh dong. Ini Kiai Gontor udah beredar nih viral. Umat Islam yang tidak prihatin dengan persoalan umat Islam hari ini dan hatinya tidak prihatin harus disunat lagi. Itu bahasa Kiai Gontor. Aduh, jadi pusing saya. Ya. Ini udah streaming lagi nih, udah kemana-mana nih omongan ini. Yang benci-benci gue pasti framingnya salah nih. Please lah jadi orang baiklah sekali-kali kamu ya. Jadi, kalau sampai kamu menyimpang dan tidak mau masuk Islam secara utuh, berarti kamu sudah mengikuti langkah setan. Mim ba'dima ja'atkumul bayyinat. Setelah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata bahwa Islam adalah agama yang hak. Siapa yang bisa buktikan kepada saya bahwa Islam adalah agama yang hak? Coba. Jangan-jangan lu juga gak paham lagi. Cuma ikut-ikutan doang. Ikut sama bapak sama mak lu. Buktikan kepada saya. Ayo ikhwan siapa, akhwat siapa. Buktikan kepada saya bahwa Islam yang kamu anut ini bukan agama abal-abal. Islam agama yang kamu anut ini adalah agama dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini agama yang absolutely benar, hak gitu. Enggak bisa berarti diragukan keislamannya hari ini. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi, karena di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, di pembukaan kitab suci kita udah dijelasin bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kalaupun kita pun masih ragu, dijelasin di dalam Al-Quran, bikinlah surat yang menyerupai Al-Quran. Kalau misalnya bisa, berarti apa, Quran ini bukan dari Allah. Bagus. Karena kedua ayat itu saya merasa Tuhan ini tahu keremahan makhluk ciptaannya. Dia mau bilang begini sebetulnya. Absolutisme kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitab sucinya gitu. Dia mau bilang begitu cuma dia lupa tadi. Ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok ngaku agama tapi karyanya abal-abal gitu kan? Nah, itu menunjukkan bukan sebuah agama yang kuat kan? Kitab sucinya juga campur aduk sudah, tulisan manusia udah campur-campur. Dia mau bilang Islam itu kenapa dianggap hak? Karena referensinya bukan karangan seseorang. Bukanlah karangan seorang nabi. Ini absolut. Jadi sumbernya ini secara panduan itu memang absolut. Itulah ukuran sebuah agama itu. Betul kamu, bagus sekali. Terima kasih sudah ngasih tahu saya. Yang kedua, buktikan bahwa Islam itu agama yang hak. Argumentasi pertama tadi, dilihat dari apanya? Manualnya, booknya, kitabnya, apa yang pegangannya. Yang kedua, siapa yang bisa buktikan bahwa Islam itu agama yang hak, supaya semua yakin. Ya, ibu di belakang, kasih belakang ibu. Apa mic-nya ibu-ibu kasih, angkat tangan ibu ada itu di belakang. Ibu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini murid yang paling muda. Mudahan gak salah ya Ustaz. Ya. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab satu-satunya yang Allah menyebutkan bahwa Dia adalah Sang Pencipta. Bagus. Jadi agama itu dilihat dari sosok zat yang disembahnya itu. Ya. Kan beragama itu artinya tunduk, patuh, menghinakan diri di hadapan sesembahan itu agama kan. Nah, di dalam Al-Quran ibu yakin bahwa sesembahannya umat Islam itu absolutely hak. Ya. Zatnya hak, asmanya hak, sifatnya hak, perbuatannya hak, ya, tindakan-tindakannya benar, bahkan semua ciptaannya tidak ada yang main-main. Bahkan walau hanya seekor lalat atau seekor nyamuk, semuanya diciptakan dengan cara yang hak dan tidak main-main. Ibu mau bilang begitu tadi ya? Ya. Saya cuma rubah angle-nya saja. Bagus? Jadi dapat dua angle sudah. Agama ini hak, tadi dilihat dari sisi apanya? Kitab sucinya. Yang kedua dari sisi? Sesembahannya. Oke, masih ada yang tersisa satu lagi? Oke, dari sisi apanya? Dari sisi semuanya. Dari agama Islam mengatur segala macam. Dari mulai dari ibadah, muamalah bahkan ekonomi itu terkandung dalam setiap sejarah Al-Quran. Universalitasnya. Universalitas. Ya begitulah gitu kira-kira. Syumul. Ya? Ya, bagus sekali. Coba lihat. Ada yang menarik. Aceh ingin terapkan perda syariah. Enggak usah ngarang. Beda dengan Manokwari yang ingin bikin kota Injil. Di mana bedanya? Injil tidak punya kitab tafsir. Rujukan. Tidak punya kitab fikih pegangan. Sampai urusan WC pun diatur kan? Ya. Sampai urusan malam Jumat diatur gak? Diatur gak? Lu senyum-senyum pasti salah paham nih. Ada teman saya tadi ngirimin meme, Bang, hari Kamis gitu. Nanti malam jangan capek-capek kerjanya ya Bang gitu. Wah ini beda paham malam Jumatnya, ada yang berbau kesono, ada yang baunya juga horor. Ya. Itu salah paham, berarti gak baca fikih tuh. Ya, kalau baca fikih pasti tahu bahwa Sayyidul Ayyam. Jadi urusan masuk toilet pun diatur begitu detail. Susah. Dia mesti ngarang dulu untuk bikin kota Injil itu. Karena dia gak punya tafsir. Dia gak punya fikih. Apalagi hadis. Apalagi sampai ke tingkat faraid. Itu di kita itu, referensi Islam itu lengkap dan sempurna. Karena agama adalah terkait dengan soal bagaimana menjalani hidup berdasarkan aturan-aturan ketuhanan gitu kan. Islam ada gak? Komplit gak? Nyontek gak? Linear yang ada dari kitab-kitab masa lalu. Bagus? Ini dia lihat dari sisi anunya sebetulnya ya. Praktik kehidupan kesehari-harin. Ada lagi? Siapa yang bisa buktikan kalau Islam adalah agama yang hak? Tadi dari sisi kitab suci, yang kedua dari sisi sembahan, yang ketiga dari sisi praktik keseharian. Yes? Aku kuat lagi kasih ke depan. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab Ustadz dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang ada sebelumnya itu ditunjukkan bahwa Nabi dan Rasul itu menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bilang dari sisi pembawanya. Ya. Artinya panutannya. Ya. bahwa Islam adalah agama hak dari sisi Rasulnya. Nah, coba ceritakan apa yang kamu mau bayangkan dari Rasul tadi itu. Kamu mau jelaskan apanya dari sang Rasul. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Kita tunggu dia mikir, nyanyiin dulu sebentar. Kan banyak kan sisi kehidupan Rasul, dari sisi mana yang mau kau angkat? Alhamdulillah. Mulai dari turunnya wahyu pertama, itu ya, di Gua Hiro. Itu Allah benar-benar menunjukkan kalau Al-Quran itu benar-benar turunnya dari Allah kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya. Dan Rasulnya kemudian menyampaikannya. Dan tidak menyembunyikan yang sesuatu pun. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan gitu kan. Ya, hak. Jadi Rasul itu diutus, dipilih oleh Allah tidak main-main. Ya, mulai dia sebagai Al-Amin, yang terpercaya, sampai kemudian dia maksum, terjaga dari kesalahan saat menyampaikan wahyu. Ya. Ada dua orang protes di depan seorang ulama. Dia bilang, "Shallu alayya. Bersolatlah kepadaku. Sallallahu alayya wasallam." Ini orang gila masuk. Di hadapan seorang ulama dan seorang psikolog. Jadi di hadapan pada kasus. Tiba-tiba ada yang satu teriak, "Kadzab, kamu bohong." Dia udah diam duduk gitu. Tiba-tiba si satu, si gila, teriak lagi, "Sallu alayya. Sallallahu alayhi wasallam." Satu lagi teriak, "Kadzab, kamu bohong." Lalu karena dua-duanya berisik, ulama dan psikolog ini ngecek nih. Ini siapa yang normal, siapa yang sehat. Kalau yang satu ini udah jelas gila deh kayaknya. Ngaku sebagai nabi. "Kamu, kenapa kamu bilang bahwa dia tuh bersalah? Saya mau tahu." Dia bilang, si ulama nanya, psikolog, "Iya benar. Kenapa kamu bilang dia ini gila, dia ini bohong?" Apa kata dia? "Karena saya tidak pernah mengutus dia." Jadi dua-duanya. Kirain benar. Gak taunya sama-sama gila gitu ya. Dan itu kejadian di Indonesia. Mestinya polisi gak susah. Si Musodik itu siapa, Lia Iden itu siapa? Tanya aja sama Lia, "Pernah gak ngutus si Musodik jadi nabi?" Ya tuh. Kan dia Jibril. Sebetulnya pakai strategi pembuktian terbalik selesai kasus itu. Tapi kejadian bakal ribut, berantem itu nanti. Sang Rasul dengan sang pengutus. Nah, dari sisi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa agama ini adalah hak. Dan tertuang itu di dalam Bible, di dalam Taurat. Dan sampai hari ini, nama harumnya, logika pun bisa membuktikan. Orang bilang, ini saya mempel logika ya. Sebutan baik itu adalah umur kedua. Jadi ada orang sudah mati, sisa apanya? Sebutan saja. Sebutan baik itu adalah umur kedua. Ada orang pendek usianya, tapi panjang umurnya. Pendek usianya, panjang. Emang apa bedanya? Usia itu pulsa hidup. Ada gak orang pulsanya 100 ribu, tetapi manfaat dari 100 ribu ini bisa menghasilkan 100 miliar, ada gak? Ada. Itu yang saya bilang, pulsanya sedikit, tapi manfaatnya Sekarang ada gak? Pulsanya 100.000, dosa semua isinya. Ada gak? Ada. Ada orang panjang usianya, tapi pendek umurnya. Jadi kamu mau panjang yang mana? Panjang umurnya, panjang umurnya. Faham gak yang dia nyanyikan itu ya? Mananya adalah, orangnya sudah mati, tapi sebutan baiknya, ada orang ketika dikubur jasadnya, terkubur pula sudah namanya. Tapi ada orang, terkubur badannya, lahir usia baru, umur barunya, sebutan baiknya. Umurnya cuma 60 tahun, tapi sebutannya 3 kali 60 tahun, beratus tahun masih tersebut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencahayakan dunia. Tidak ada yang bisa mengingkarinya. Bahwa Islam adalah agama yang hak. Sebutan baiknya. Dan selama dunia ada, nama itu dia tidak pernah hilang. Dan selalu dilekatkan dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersyukurlah yang sering-sering berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Jadi setidaknya orang-orang di sini sudah bisa yakin. Oh, ternyata Islam itu adalah agama yang hak. Siap masuk secara total? Ya. Kalau ingin total berarti harus kembali ke Quran secara total. Tapi dituduh intoleran gimana? Hah? Gimana dong? Mesti saya kasih zikir nih kayaknya. Apa zikirnya? Karena memasuk Islam secara total itu, wah, tuduhannya macam-macam. Radikal, intoleran, anti kebinekaan, anti NKRI, anti apa lagi? Anti nyamuk lah. Ya, gak usah dipikirin. Ya? Balas saja dengan kebaikan. Idfa billati. Iya asan, gak usah didebat. Jalan aja. Jadi udhulu fisil mikafa, ini Quran, ini pegangan sudah ayat suci. Ayat suci ini gak bisa dikalahkan oleh ayat konstitusi manapun di dunia ini. Sebab ini hasil wahyu. Sementara konstitusi itu hasil akal manusia. Mungkin benar, mungkin gua blok aja kalau gua ganti yang absolut, yang hak dengan yang mungkin benar, mungkin salah. Jelas? Itu kalau ingin berislam secara. Yang kedua, Tuhan ya cuma Allah, gak boleh ganti-ganti. Misalnya, ciri orang yang berilmunya hak. Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi. Apa? Tentang apa Allah bersaksi? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Absolutely boleh disembah kecuali. Itu kesaksian Allah. Dan itu pula kesaksian malaikat. Dan itu pula kesaksian orang yang berilmu. Sampai di sini. Kamu dikatakan ilmumu membenar apa? Ilmumu itu benar. Ilmumu itu tinggi. Kalau kamu bisa dengan ilmumu wa ulul ilmi wal malaikatu ulul ilmi, malaikat dan orang-orang berilmu ikut bersama Allah menyaksikan bahwa la ilaha illa huwa, baru kamu dianggap berilmu. Cuma untuk bisa konsisten la ilaha illallah ada ujiannya. Pasti diuji. Namun jangan khawatir. Kalau kamu bertuhan hanya kepada Allah, dan sebagai seorang muslim yakin bahwa Tuhan saya cuma Allah, kamu tinggal lanjutkan itu, la ilaha illallah, huwal azizul. Dialah Allah yang saya sembah itu yang maha perkasa, artinya selalu menang, maksudnya tidak pernah terkalahkan. Dan setiap implikasi hukumnya, setiap tindakannya tepat pada tempatnya, sesuai dengan porsinya, dan sesuai dengan momentumnya. Jalani saja. Apapun resikonya. Kalau ingin bertuan kepada, tapi kalau pengecut biasanya enggak. Apa, kemarin suatu ketika saya diminta sedikit speech di IBF, saya bilang, menjadi ilmuwan itu enggak cukup kalau cuma pintar. Ukuran seseorang disebut sebagai ilmuwan bukan berapa banyak, berapa jilid karya tulisnya, bukan. Ukuran ilmu seorang itu diukur dari seberapa takut dia kepada Tuhannya dengan ilmunya. Bukan berapa jilid dia hasil karyanya. Nah, seusai menulis satu kalimat ilmu, berhentilah sejenak. Bertambahkah rasa takutmu kepada Allah? Jika tidak bertambah, jangan lanjutkan tulisanmu. Berarti ilmu sedang tidak bertambah pada saat itu. Dan jadi orang pintar, berilmu gak cukup. Kalau Anda bukan pemberani, kamu bisa melenceng dengan ilmumu. Dan bahaya, nak. Pelacur intelektual itu lebih hina daripada pelacur seksual. Karena pelacur seksual biasanya terpaksa melakukan itu karena alasan ekonomi. Tapi pelacur intelektual itu jahat sekali, nak. Dia dengan ilmunya menyesatkan manusia kalau hanya sekedar untuk uang. Jadi kalau dia bertuhan hanya kepada Allah, ilmunya itu biasanya membuat dia semakin yakin kepada Allah. Apapun yang dilakukannya, dia hanya bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang itu sudah berilmu, tinggal ditambah apa aja di belakangnya jadinya bagus. Orang berilmu tambah miskin, jadinya sama dengan apa? Ilmu tambah miskin sama dengan qanaah. Ya. Ya. Orang berilmu tuh enggak ada matinya. Berilmu ditambah kaya sama dengan hah? Bersyukur, kreatif gitu. Itu orang berilmu. Tapi yang lebih hebat lagi, berilmu plus bertauhid. Pelaku perubahan dunia. Ya, itu dahsyat. Tapi susah kalau bego nih, coba ya. Bodoh plus kaya sama dengan? Bodoh plus kaya sama dengan? Sombong, ngerusak. Ya. Satu lagi. Bodoh plus miskin. Coba tambahin deh semua. Nanti coba-coba belajar. Saya udah ada 10 kalimat tuh ngarang-ngarang gitu ya. Kalau dasarnya ilmu, tapi yang paling hebat adalah kalau tambahnya tauhid. Ilmu plus apalagi tauhid yang diambil Azizul Hakim. Gak bisa dihalangi orang kayak gini. Copot urat takutnya. Saya ulangi. Ini kalau Anda mau jadi orang hebat di sini. Semua. La ilaha illallah wal azizul hakim. Kamu punya ilmu plus tauhid, tapi tauhidnya yakin kalau Allah maha menang, tidak pernah terkalahkan, dan setiap keputusannya, efek dari keputusannya pasti tepat pada waktunya dan tepat pada tempatnya. Wah, gak bisa di stop. Semua situasi buat lu semuanya happy. Percaya deh. Gak ada yang bisa halangi dia. Mau gunung yang tinggi, mau 7 samudera, mau tank dengan semua senjatanya, gak akan bisa mundur dia itu. Kalau ilmunya sudah sampai membawa dia, la ilaha illallahu huwal azizul, kalau sudah sampai situ ilmunya. Makanya disejajarkan dengan malaikat itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Qa'iman bil qisti. Kalau udah sampai dia tegak menegakkan keadilan la ilaha illa illallah wal azizul hakim, sampai situ ilmunya udah gawat. Semuanya keuntungan bagi dia dan kelipatan-kelipatan besar. Dan mudah-mudahan Anda orang yang diberikan keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan surat Ali Imran 18 itu. Itu dahsyat sekali. Saya enggak mau terusin, takutnya keberatan ilmunya. Ya. Allah yang pilihkan lo itu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Al-aziz al-hakim. Itu enggak ada matinya itu. Semua di tangan orang yang berilmu plus la ilaha illallah plus al-azizul hakim. Pem. Semuanya. Orang seperti ini akan menjadi lokomotif perubahan. Lokomotif pencerahan. Dan apapun yang bersinggungan dengan dirinya, semuanya dirubahnya menjadi energi-energi positif yang luar biasa. Mudah-mudahan semua yang di sini dianugerahkan oleh Allah itu semua. Sifat itu. Tapi, wala tattabi'u fa in zalaltum, kalau kamu miring-miring, susah nanti diiniin, nanti dianuin. Enggak jalan-jalan. Enggak jalan. Kalau ingin menjadi orang yang visioner, memang cara berpikirnya harus seperti itu. La ilaha illallah huwal azizul terobos. Saya pengen guru-guru saya di IQC itu dokter-dokter semua. Mimpi kan? Anak-anak kampung pula gue doktorin, gimana ceritanya ini. Tapi saya bercita-cita. Dan tidak harus dimulai dengan gedung yang mewah. Oke. Bikin kerjasama S2 di sini, di akal sini. Nangis-nangis gak apa-apa, jalan dulu. Berjalan akhirnya selesai S2. Sekarang harus lanjut kepada S3. Dan kalian harus bikin universitas. Ustadz izinnya susah, dilarang sama Menteri Agama. Misalnya gitu. Apalagi kalau nama pemindahnya UBN. Terus kata Kopertis, ganti aja namanya. Kalau pakai Selang pakai UBN susah deh tembusnya di Kopertis. Saya biarin aja dulu. Oh iya, ganti aja. Lu gak usah jadi dosen deh kalau gitu cara berpikirnya. Orang itu, kalau melangkahnya itu tanpa ilmu dan banyak takut, susah terus. Nih, penting mana? Legalitas atau legitimasi? Hah? Udah saya kasih ilmunya kemarin tuh. Ya. Legalitas atau legitimasi? Belum nyambung berarti. Saya kemarin bicara tentang P3 yang lebih mementingkan legalitas. Akhirnya bareng-bareng pilih Ahok kan? Akhirnya kehilangan legitimasi enggak? Iya. Saya bicara politik ya. Saya lihat data Litbang Kompas, ketika P3 pindah pilih Ahok, konstituen P3 yang pilih Ahok cuma 11%. 89% itu pilih Anies. Gitu. Dia milih legalitas tapi tidak legitimate di hadapan konstituen. Demokrat pilih netral. Ya, 15% yang pilih Ahok. 85% pilih. Orang pilih apa? Buat apa lu S2, S3 tapi kalau jiwa lu? Hah? Kalah sama Samsung saja udah S berapa tuh? Kelas 8 Samsung. Hari gini lu masih bangga sama S3 lu. Buktikan. Buktikan. Heh. Gue ini salah satu murid produk dari universitas di bawah pohon mangga. Saya bangga menyebut itu. Gue ini salah satu produk sekolahan belajarnya di bawah pohon mangga. Jangan bicara legalitas dulu, legitimasi. Di dalam hidupmu juga begitu. Saya berikan ilmu ini, ya tahun ini usia saya nanti bulan Juni 50 tahun setengah abad. Berarti sudah mulai menurun setelah ini. Gak mungkin 50 begini kan, kesehatan. Tapi saya berharap ilmu yang saya ingin turunkan ini, satu hari maupun kita lagi sehat, akan lahir orang-orang hebat menjadi penerus yang lebih hebat lagi setelah ini. Asal kamu mementingkan legitimasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, legitimasi para malaikat, dan legitimasi orang-orang yang beriman sama kamu. Terserah apa kata dunia. Terserah apa kata dunia. Apapun sematan-sematan orang yang dilekatkan kepada kamu, dan kamu tidak memiliki legalitas, tenang. Tapi kalau kamu legitimate, di hadapan Allah, legitimate keimananmu di hadapan para malaikat, legitimate bersama orang-orang beriman, kamu akan menjadi somebody. Saya bilang bikin kampus, berani gak? Kampusnya di mana? Nyari nanti. Tapi dari awal bikin ini, kampus perjuangan Islam. Mau dituduh apa kek? Nanti yang datang ke situ adalah mahasiswa-mahasiswa yang ingin jadi pejuang untuk Islam, insya Allah. Mau tempatnya nongkrong kayak apa? Gampang. Yang penting jiwa gurunya dulu, betul? Nah, begitu juga kamu nanti. Mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin besar dari sini. Lanjut. Mimba dimaja'at kumul bayyinat, setelah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata bahwa Islam adalah agama yang hak. Fa'lamu. Wahai kamu yang masih mencela-mencele, plintat-plintut, kelemar, kelemer, kemenyak, menyek. Fa'lamu, pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, pagi kafir lagi, gitu. Malamnya ngaji, kerja munafik lagi, gitu. Hari Jumat jualan syariah, hari Senin jualan riba. Pusing orang otak nih. Terlalu berorientasi pasar. Tapi gak jelas ideologinya. Gak jelas kelamin imannya ini apa. La haula wala quwwata illa billah. Mesti disunat lagi tuh hatinya. Iya. Mesti disyahadatin lagi itu ideologinya itu. Orang-orang di kota kan banyak kayak gitu ya. KTP Islam, ideologi komunis. Kok bisa? Dan itu cuma di Indonesia kejadiannya. Fa'lamu, kalau kamu masih begitu cara berislam kamu, annallaha azizun hakim. Kamu akan terancam, diancam oleh satu kekuatan yang tidak pernah terkalahkan. Kamu pasti kalah. Pasti kalah. Apalagi udah terlanjur bilang, gak apa-apa gue mati gak disolatin. Susah udah nariknya tuh, susah. Susah. Saya udah ingatin, jangan main-main. Apa yang terjadi sekarang di Indonesia, izzah Islam lagi diturunkan. Umat Islam ini gak pandai membuat isu. Secara politik gak pandai. Karena gak ada direktur khusus di Departemen Organisasi Islam, pembuat isu gak ada kan? Lu cari ormas Islam. Di lembaga dakwahnya ada gak direktur lembaga pengarang isu? Gak ada. Kalaupun apa, saya lagi bikin di tim media center, tapi itu pun gak ada pemain isunya. dan gak ada niat-niat jahat. Gak ingin tuh bongkar chatting mesum gitu, gak pernah kan? Niat-niat bongkar gitu gak mau dong cari-cari kan? Ya. Ya karena kan ciri-ciri orang Islam gak pernah ada kejadian yang ada juga Nabi Muhammad habis perang, menang perang lawan Bani Mustalik, tiba-tiba yang digosipkan keluar ke Rasul kan? Rasul menang perang. Tetapi yang dikerjain dari Rasul bukan perangnya, karena kalah perang keluarganya kan? Oh, ada peristiwa selingkuh antara Aisyah dengan Abu Sufyan. Ya kok jadi ke situ larinya? Itu munafikun tuh. Jadi kalah perang secara fisik larinya ke gosip gitu. Islam gak punya main gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangan Islam saat ini di Indonesia ini, udahlah, baik nurut aja deh sama Allah. Semakin lu ngelawan semakin pusing. Mau lu pakai istilah silent majority atau apalah namanya, lu mau pakai bunga. Kalau lu muslim, saran saya, udhulu fi silmi, jangan pelintat, kelemar, mencela, kemenyak. Karena kamu akan berhadapan dengan Aziz. Adalah Al-Aziz, hingga tidak satupun yang dapat mengalahkannya untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Gak akan ada yang bisa. Dan dia juga Al-Hakim di dalam segala perbuatannya. Gak ada yang salah. Itu saya ikuti betul ketika ikuti Ustadz, yang perbedaan suara cuma kira-kira 2%. Itu bisa naik 16%. Isu akhirnya itu kita gak ada yang buat. Ya kan? Blunder demi blunder. Dan asiknya pas selesai acara, gak ada tuh kecurangan yang bisa diangkat. Apakah foto ya? Apakah video gitu kan? Kan yang gak seharusnya yang ngarang lah gitu ya. Ini tiba-tiba sep gitu. Dan kalau Anda lebih tahu lagi, itu dia biasanya. Naga sembilan itu selalu main dua kaki. Di mana-mana orang bisnis secara politik biasanya dua kaki. Gubernur A, gubernur B. Siapa yang menang kan, ya ibarat mancing pokoknya. Lemparkan siapapun yang menang, nanti kan tetap jalan bisnis. Itu kemarin saya tanya langsung, ada gak naga sembilan yang nyumbang? Gak ada satupun. Tetapi, ini ajaib. Ini biar semua pada dengar ya. Bahwa kekuatan politik uang sekarang lagi kalah di hadapan posisi Al-Azizul Hakim ini. Ini kalau politisi mau melek ini. Ini betul-betul kekuatan uang tuh kalah di sini. Sembako kan biasanya mematikan kan? Saya tuh respect kok tiba-tiba umat Islam tuh berani nolak gitu. Itu kenapa harga dirinya tiba-tiba muncul? Siapa yang bisa ceramahin tuh orang begitu? Saya aja pusing media apa supaya saya bisa sampai ke orang-orang kelas bawah ini. Jaga akidahmu. Jangan tergoda sama sembako. Kalaupun saya sampai ngomong, belum tentu kedengeran sama dia. Belum perlu didengar. Tapi kok kemarin bisa? Bisa nolak itu siapa yang dakwahin dia? Ada gak? Gak ada kan? Gak ada. Allah yang Al-Aziz dan Al Hakim. Tinggal selanjutnya sekarang, kemana potensi yang sudah Allah berikan kepada kita umat Islam saat ini agar bangkit ekonominya? Siap? Siap. Siap jadi pengusaha? Siap. Kalau kalian nih selesai dikasih kesempatan oleh Allah kemudian gak mau jadi orang kaya, harus ada dari sini yang masuk ke parlemen. Kuasai parlemen. Ada yang masuk ke DPRD, ada yang masuk ke DPR RI, ada yang masuk ke DPD. Siap? Semakin banyak semakin bagus. Karena saya suruh di Ustaz, jangan biarkan kami perang sendirian di dalam. Kalau Jakarta penuh, pergi ke Papua. Ya. Pergi ke daerah mana? Tegakkan Islammu. Siap? Tapi modalnya ini. Allah Azizun fa'lamu annallaha, pegang dulu ini baik-baik. Kalau ingin Islamnya utuh, Allah kasih clue-nya. Ya kalau semua asmaul husna mungkin kamu gak kuat. Itu pun ada paling cuma zikiran doang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya. Insya Allah masuk surga, insya Allah. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin muslim seperti kalian, tanamkan baik-baik ideologi fa'lamu annallaha azizun. Kalau kamu sudah berada di seberang Islam padahal kamu muslim, kamu akan berhadapan dengan Allah yang perkasa, tidak pernah terkalahkan dan pasti selalu menang dan memenangkan hambanya. Sadaqallahu wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal. Faham ke artinya? Faham kan? Dia penuhi janjinya. Dia tolong hambanya. Dia menangkan tentaranya. Dan dia perangi sendirian musuh-musuhnya. Sampai isu pun Allah bikinin sendiri. Lu gak usah bikin. Saya juga gak tahu nih kekuatan Muslim Cyber Army semuanya manusia, orang semua, jangan-jangan campur jin sama malaikat itu. Ya. Karena kalau ngelihat muka-muka tim Cyber Army juga saya gak terlalu yakin sebetulnya. Meeting Muslim Cyber Army lihat mukanya, gadgetnya, gizinya gitu. Apalagi modal tim media centernya, ampun banget. Jelek-jelek. Untuk modal produksi satu program TV aja gak sanggup. Tapi kok bisa menang kayak gini? Ini pasti ada malaikat ini yang turun ini. Ya. Yang lu gak tahu tapi dia campur, dia main di alam. Ya. Lo, kita kan gak pernah bikin cyber muslim. Siapa komandannya, siapa panglimanya, siapa jenderal kopralnya, gak ada kan. Cuma gaya doang, hashtag MCA. Untung bukan MCK gitu kan. Tapi kenapa mereka begitu luar biasa? Saya juga kaget. 55 aksi simpatik 55 baru 2 hari yang lalu kan malam ya. Malam hari ini bum bum bum bum bum bum gitu viral. Ini ada malaikat ini yang bekerja. Dan kalau lu berada di luar seberang Islam lebih parah lagi. Akan menjadi pasukan bunga. Yang hanya dalam satu minggu layu tak berkembang lagi. Takbir. Ya ini biar seger aja ya pada malam hari ini. Jangan salah paham. Ya buat teman-teman dari intelijen, tolong jangan salah catat. Ini hari ini malam ini lagi pelajaran tadabur. Udhulu fisilmi kafah. Gitu ya. Please ya, karena saya dapat juga dari ya segitulah kira-kira. Istirahat baik-baik malam hari ini. Ya, istirahat baik-baik malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Kapolri juga gabung sama kita besok. Mudah-mudahan datang juga lah Pak Panglima TNI. Ya, kita doain mudah-mudahan Pak Presiden juga datang kalau gitu untuk berzikir bersama. Karena kita kan semua saling mencinta kan. Ya gak perlu ribut-ribut lah gitu. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kalau datangnya jam 10 baru berangkat ke Istiqlal lewat, sujudnya mungkin di Tugu Tani. Khawatirnya lu sholat bukan menghadap kiblat, gak ada patung. Jadi tim kebersihan ya, kalian harus berada di jantung-jantung sana. Di dalam Istiqlal ya. Pegang ya. Jadi setelah subuh jalanlah ke sana. Kalau tiba-tiba masih subuh ngantuk, saran saya booking hotel Borobudur satu gitu, satu kamar. Ya patungan 20 orang kan gitu. Jadi kan bisa gantian mandi kan setelah itu. Tapi sarapan pagi 2 orang doang kan gitu jatuhnya. Ya pintar-pintar dikit, keren-keren gitu, walaupun patungan kan yang jelas punya di mana kita nih ya, kunci gitu. Main ber-20 cukup gak itu? Pelit banget gitu. Oke, jadi harus lebih pagi, kemudian bawa plastik ya, jaga. Kalau ada provokator, jangan dipukulin, karungin aja. Ngebolongin dikit karungnya gitu kan supaya gak mati. Ya kalau udah gak siang siram-siram air biar adem gitu, baru serahin polisi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.